janji janji janji marang awakku, nyatane mung palsu palsu sekolambemu. Sajane aku ngerti kowe kuwi mau ngapusi, nanging apa awak iki isih tresno setengah mati. Adekmu yang sirah iki mungkin gak karuan mikir ke kowe cahayu, senggawe pikiran yang apa kok yang ini mendino tak sepeleke. Apa orang mikir kowe kisih tak tresnani, apa uwes lali kowe kisih tak anteni, nanging kabeh janji kuwi wis ora tertutupi, mung marani ati pasrah karo Sang Ilahi. Terus no, terus no.